إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bi fadlillah wa bi rahmatih, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah kita bisa berada di sini, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang mereka berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun atas mereka sakinah, ketenangan. Dalam sebagian keterangan ulama, Sakinah adalah nama malaikat. Nama malaikat yaitu Allah turunkan malaikat Sakinah. Atau secara bahasa, Sakinah adalah ketenangan. Wa khasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan melimpah ruah rahmatnya, yaitu orang yang mereka berkumpul untuk membaca kitabullah dan mempelajari kitabullah, mereka akan dilingkupi oleh rahmah, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat itu akan menaungkan sayap-sayapnya. Dalam riwayat lain, ridha bima yasna, ridha terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu, mencari ilmu agama. Dalam riwayat lain, innal malaikah la yastaghfiru li talibil ilmi, ya, hatta al-hitan fi juhriha wa hatta namlah, hatta al-hitan fil bahri wa hatta namlah fi juhriha. Sesungguhnya para malaikat mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu. Demikian pula ikan-ikan yang di lautan, mereka memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Demikian pula semut-semut yang ada di lubangnya memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut para penuntut ilmu yang membaca kitabullah, mempelajari kitabullah, di sisi para malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, empat keutamaan ini adalah keutamaan yang Allah dahulukan sebelum keutamaan mendapatkan jannah. Itu seorang yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan sakinah dalam hatinya, ketenangan. Seorang yang menuntut ilmu, membaca kitabullah di masjid, akan mendapatkan rahmah, kasih sayang Allah. Sehingga dampak nyata bagi penuntut ilmu, bagi orang yang membaca kitabullah dan mempelajari kitabullah adalah memiliki sifat sakinah, ketenangan, dan sifat rahmah, kasih sayang. Yang bisa kita lihat dan kita rasakan seketika itu. Ketenangan dan kasih sayang. Dan yang disegerakan tetapi kita tidak melihatnya adalah istighfarnya malaikat, istighfarnya hewan-hewan, baik ikan ataupun semut. Ya, dan berkumpulnya malaikat hatta yarkuba ba'dhum ba'dha hatta tarkuba ila sama'id dunya. Mereka bertumpuk-tumpuk para malaikat rebutan untuk menaungi para penuntut ilmu sampai ke langit dunia. Menaungi para penuntut ilmu, ridha bima yasna', karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan dari menuntut ilmu agama. Azim, besar menuntut ilmu agama. Walaupun di sisi manusia, di sisi ahlu dunia itu mungkin dianggap sebelah mata. Tetapi di sisi Allah, Allah membanggakan mereka. Oleh karena itu sebaik-baiknya manusia adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka jadilah kita bagian dari kelompok yang terbaik, yaitu belajar atau mengajar. Belajar atau mengajar Al-Qur'an. Setiap hari jadilah orang yang terbaik dengan belajar atau mengajarkan Al-Qur'an. Dan terus kita lakukan demikian sampai Allah Subhanahu wa taala tutup ya usia kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Man 'asha 'ala syai'in mata fihi, kata Ibnu Katsir. Barang siapa yang dia hidup di atas sesuatu, maka dia pun akan mati di atas sesuatu tersebut. Yaitu Ibnu Katsir menafsirkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya'ni man 'asha 'ala syai'in mata fihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia istiqamah di atasnya, maka dia akan mati di atas itu. Betapa mulianya seorang yang istiqamah di jalan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu dan sabar. Sampai Allah tutup ajal kita dalam keadaan menuntut ilmu. Kita iri mendengar saudara kita. Sedih bercampur iri. Ketika saudara kita berangkat dengan keluarganya untuk menuntut ilmu agama, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan kecelakaan dan meninggal dunia. Ini adalah anugerah yang tiada tara. Sesuatu yang sangat berharga. Semoga Allah limpahkan keikhlasan pada mereka sehingga lengkap husnul khatimah pada mereka. Allahummaghfirlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Perjuangan yang sangat indah. Perjalanan yang setiap langkah kaki kita menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan banyak jalan menuju surga. Ya. Sehingga teruslah menuntut ilmu, teruslah membaca Quran, mempelajarinya, mengajarinya, supaya Allah menutup usia kita dalam keadaan kita belajar atau mengajarkan Quran, kita belajar atau mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlaskan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita semuanya di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, setelah kita tahu bahwasanya pasti kita akan meninggal, karena khabar, ketika kita mendengar khabar saudara kita meninggal dunia, saudara kita yang sedang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu meninggal dunia, maka menjadi ibrah hendaknya bagi kita semua. Ibrah bagaimana? Berilah ya upaya yang semaksimal mungkin untuk kita benar-benar mencari bekal di kehidupan dunia ini untuk nanti di kehidupan akhirat. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'min min 'amalihi wa hasanati min ba'di mautihi sesungguhnya di antara amalan yang akan menyertai setiap mukmin dari amalan kebajikannya, ya, amalan-amalan solehnya, setelah dia meninggal dunia itu akan terus mengalir. Apa saja disebut 7 dalam riwayat ini. Yang pertama adalah ilmun 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu agama yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Dia ajarkan dan dia sebarkan. Mungkin enggak semua orang bisa mengajarkan ilmu agama, tapi kita semuanya bisa menyebarkan. Menyebarkan ilmu agama kita semuanya bisa, walaupun kita semuanya belum tentu bisa mengajarkannya, tapi menyebarkan semuanya bisa. Maka yang pertama bekal yang kita harus semangat dan disebutkan pertama dalam hadis ini yang akan menyertai kita sampai kita ya hari kiamat adalah ilmun 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang kita ajarkan dan yang kita sebarkan. Informasi ta'lim, informasi daurah, informasi kajian-kajian ilmu, sebarkan. Antum tidak bisa mengajarkan, sebarkan informasinya. Ini pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Wa waladan salih tarakah, dan anak saleh yang kita tinggalkan, keturunan-keturunan kita. Ya. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Ya, "wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman dan diikuti keimanannya oleh keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan, yaitu kami akan sertakan keturunannya bersama mereka. Dan kami tidak menyia-nyiakan amal saleh mereka sedikit pun. Dan setiap manusia itu tergantung dengan amal perbuatannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Tabrani bahwasanya nanti penduduk surga ketika masuk surga dia bertanya, "Aina ahli?" Di mana keluargaku? Fayuqal, maka dikatakan, "Inna ahlakum lam ya'malu bimisli a'malikum." Keluarga kalian tidak bisa mengamalkan seperti amalan kalian sehingga derajat surganya berbeda atau mereka tidak masuk surga. Tapi karena Allah mendengar hamba yang berada di surga tersebut kesepian tanpa keluarga, bertanya-tanya, "Aina ahli? Aina ahli? Mana keluargaku? Mana istriku? Mana anakku? Mana bapakku?" Maka Allah kumpulkan semua keluarganya, fayurfa darajatuhum ila darajatihim. Kemudian diangkat derajat mereka yang belum masuk surga, dimasukkan ke dalam surga. Yang sudah masuk surga tapi derajatnya rendah, dinaikkan yang tinggi sampai berkumpul di dalam istana surga yang megah. Dikumpulkan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan orang yang masuk surga, ma'a man salaha min abaihim wa abnaihim wa dzurriyyatihim. Orang masuk surga itu akan masuk bersama dengan ayah-ayah mereka yang soleh, anak-anak mereka yang soleh, dan keturunan-keturunan anaknya yang soleh. Dikumpulkan. Maka, waladun soleh tarakah, anak soleh yang kita tinggalkan adalah investasi yang luar biasa. Akan terus. Mereka punya keturunan lagi, punya keturunan lagi, punya keturunan lagi, terus dan seterusnya mereka soleh, soleh, dan soleh. Maka itu akan mengalir pahalanya bagi kita sebagai kakeknya. Ya, maka hidup kita jadikanlah untuk mencari bekal ini. Ilmu sebarkan, ajarkan. Anak saleh yang kita didik supaya benar-benar menjadi anak yang saleh. Kemudian mushafan warasah, mushaf yang dia wariskan. Mushaf yang dia wariskan. Dia beli mushaf, dia berikan kepada para penghafal Quran, dia berikan kepada orang yang mau membacanya. Maka setiap huruf yang dibaca oleh pembaca Quran, oleh hafidhul Qur'an, oleh qari'ul Qur'an, bahkan oleh muqri'ul Qur'an, antum akan ikut mendapatkan pahalanya. Padahal satu hurufnya adalah dinilaikan berapa? 10 kali lipat kebaikan. Satu al-fatihah yang dibaca, berapa huruf? Apalagi kalau dari mushaf yang antum wariskan tersebut, orang penghafal Qur'an, dia hafal dengan mushaf tersebut. Maka setiap dia membaca Al-Quran, antum akan ikut mendapatkan pahalanya. Sehingga jangan kaget pada riwayat Sahih Ibn Hibban, ya, man qara'al Quran wa 'allamahu wa amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, yuja'u walidahu yaumal qiyamah, didatangkan kedua orang tuanya pada hari kiamat. Fayuksa tajan min nur dhu'uhu ka dhu'i syams, dipakaikan mahkota yang mahkotanya lebih bersinar daripada sinar matahari. Fayuksa hullatan la taqumu bihim dunya, dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak bisa dinilaikan dengan dunia, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Mereka mengatakan, ayya rabbi bima kusita hadha, wahai Rabbku, dengan apa aku dimuliakan sedemikian ini? Baca Quran aja enggak bisa, masih yatata'ata, masih terbata-bata, kok bisa tingkat derajatnya luar biasa, dimuliakan dengan mahkota dan jubah seperti raja-raja dunia yang menguasai dunia dan seluruhnya dan seisinya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Itu disebabkan oleh anakmu yang mengambil Al-Qur'an, dia baca, dia hafal, dia amalkan, dia sebarkan. Orang tuanya mendapatkan pahala. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah demikian. Ilmu dia ajarkan, dia sebarkan. Anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, kemudian masjidun banda, masjid yang dia bangun. Sudah kita lewat pembahasan dalam tarhib wa tarhib, ya, bahwasanya man bana lillahi masjidan qadra mahfasati qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut andil membangun masjid, bagian dari masjid ini, katakan saja masjid An-Nur ini, beserta dengan tempat wudhunya, halamannya, parkirnya, semuanya daripada fasilitas masjidnya, walaupun yang kita sumbang hanya batu seukuran telur burung. Telur burung seberapa sih? Segini ya, seujung jempol kita. Telur burung puyuh taruhlah. Walaupun yang kita sumbang hanya seukuran telur burung, atau mahfazul kitab bisa diartikan ukuran badan burung yang kecil, paling segini, sekepal. Kita sumbang ikhlas karena Allah untuk membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga. Maka semangat. Ini rumah Allah, ya, maka muliakanlah rumah ini. Kita andil, kita yang butuh untuk pahala mengalir, ya, maka semangatlah untuk bisa membangun, memakmurkan, memuliakan, terus memfasilitasi masjid ini. Wa baitan libni sabili bannah, dan juga rumah untuk orang yang mengadakan perjalanan, yaitu tempat berteduh di pinggir jalan. Orang yang mengadakan perjalanan butuh rest area, butuh mereka untuk beristirahat ketika perjalanan. Kita bangunkan free bagi mereka. Lillahi ta'ala, akan mengalir manfaatnya terus menerus. Dan termasuk nahrun ajrahu, sungai yang kita alirkan, got yang kita lancarkan, irigasi yang kita lancarkan, atau sungai yang kita bersihkan sehingga alirannya bagus, airnya bermanfaat, ketika air hujan datang tidak banjir. Maka selama sungai yang kita gali, yang kita bersihkan, yang kita beri tanahnya, kita wakafnya di jalan Allah, selama itu mengalir diairi oleh air, akan ternilaikan pahala sampai ya sungai tersebut bermanfaat. Maka subhanallah, orang yang menyumbang tanahnya untuk aliran sungai luar biasa, untuk got ini ya, luar biasa manfaatnya, bertahun-tahun manfaatnya luar biasa. Jangan remehkan walaupun hanya ya got. Dan terakhir yang ketujuh adalah sedekah, ya, yang dikeluarkan fi hayatihi wa sihati, semasa kita sehat, semasa kita hidup. Ya, maka yalhaqu bihil mu'min min ba'di mautih, akan senantiasa menyertai orang-orang yang beriman setelah mereka meninggal dunia. Maka tujuan hidup kita itu bagi tujuh ini. Tujuan hidup kita bagi tujuh hal ini. Untuk ilmu yang kita amalkan, kita dakwahkan, kita sebarkan. Anak soleh yang kita didik. Mushaf yang kita beli dari uang kita, kita wakafkan, kita sebarkan. Masjid yang kita bangun, yang kita fasilitasi, kita lengkapi, kita jaga, kita makmurkan. Dan juga tempat-tempat singgah bagi orang yang mengadakan perjalanan. Demikian pula air, ya, sungai yang kita alirkan. Dan juga sedekah. Itu semuanya adalah tujuan hidup kita. Dan bekal akhirat kita. Ya. Mana qasal mal min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sadaqah. Bal zada, bahkan akan terus berlipat lipat, bertambah-tambah. Ya demikian, ikhwana fi din asakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dan ini masih terkait ya, terkait dengan pembahasan tafsir kemarin, yaitu orang-orang yang jelek, ya, orang-orang pendusta, mereka mana'ilil khairi mu'tadin asim, ya. Mereka tidak mau memberikan kebaikan, enggak mau menginfakkan hartanya padahal kebaikannya untuk mereka, mereka pun mu'tadin, justru untuk kebutuhan dirinya dia berlebih-lebihan. Mubazir. Asim dan jelek perbuatannya. Ya. Setelah itu utullim ba'da zalika zalim, setelah itu orangnya keras, kaku, kasar, congkak. Ya, dan di, kemarin juga disampaikan hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa nassa 'alaihi ghairu wahidin min as-salafi minhum Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa ghairuhum. Dan telah diriwayatkan secara tekstual oleh bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf, di antaranya Mujahid Ibn Jabr, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Ibn Mazahim dan yang lainnya, bahwasanya utul huwal musahah al-khalq, yang temperamental orangnya gampang marah. Ya. Orang yang tercela, yang Allah cela dalam Al-Qur'an ini adalah orang yang musahhahul khalq, yaitu yang temperamental gampang marah. Syadidul qawi fil ma'kal wa syurab, sangat rakus dalam makan dan minum. Wal munakih, dan ya kuat dalam menikah. Ya, artinya dia tidak melampiaskan syahwatnya dengan cara yang syar'i. Ya, ini dengan bahasa yang sopan saja. Ya, orangnya temperamental, rakus, ya kemudian suka kawin begitu. Ini bahasa sopan saja. Artinya dia melampiaskan hawa nafsunya pada perkara yang tidak halal. Itulah orang-orang yang utul. Orang yang disebut utul. Ya, adapun kalau dia makan dari yang halal dan makan sesuai dengan porsinya, dia menikahi wanita 2, 3, atau 4 memenuhi haknya, maka itu justru adalah orang yang baik, orang yang bagus. Adapun orang yang temperamental, rakus, banyak makan minum dan juga enggak peduli menikahi siapa saja, menghubungi siapa saja, maka mereka adalah orang-orang utul. Utul lim ba'da dzalika zanim. Wa amma az-zanim, adapun az-zanim, faqala al-Bukhari, maka al-Bukhari mengatakan haddatsana Mahmud qala haddatsana Ubaidullah an Israila an Abi Husain an Mujahida an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih jelas, utullim ba'da dhalika az-zanim, qala Ibn Abbas menafsirkan rajulun min Quraisy lahu zanama, ya, mithlu zanmati syat, yaitu seorang dari kalangan Quraisy yang memiliki ciri khas jelek seperti kambing yang cacat di tengah-tengah kambing yang sehat. Wa ma'na hadza annahu kana masyhuran bisu ka syurati syat dzat az-zanama min baini akhwatiha. Ya. Yaitu orang tersebut terkenal dengan kejelekannya, sebagaimana kambing yang cacat di tengah-tengah kambing-kambing yang sehat, maka akan kelihatan. Wa innamaz zani fi lughatil arab huwa ad-da'i fil khawf. Az-zanim dalam bahasa Arab adalah orang yang bisa langsung diketahui di tengah-tengah halayak ramai. Ya. Sehingga dalam dikatakan oleh Ibnu Jarir dan bukan hanya satu dari kalangan a'immah membawakan perkataan syair Hisan bin Tsabit, ketika mencela sebagian kufar-kufar Quraisy, wa anta zanimu naitu fi ali hasimin kama nita khalf ar-raqib al-qadh al-fard. Engkau adalah ya orang yang nyeleneh begitu ya, orang yang nyeleneh pada Bani Hasyim, karena Bani Hasyim terkenal dengan kemuliaannya. Kalau ternyata dia dusta, bohong, maka dia nyeleneh di situ. Sebagaimana ya orang yang sedang berkendara, kemudian di belakangnya itu ada satu wadah yang berada sendirian di belakang daripada tunggangan tersebut. Istilahnya kalau jalan kan di belakangnya nanti kelontang-kelontang begitu kan. Menyendiri benda tersebut. Menyendiri, berbeda sendiri, nyeleneh dari keumuman yang baik. Itu zanim. Yang dimaksud adalah syuhra bisu. Terkenal dengan kejelekan. Sehingga orang ketika menyebut nama dia, oh dia yang suka mabok itu. Oh itu si dia yang senang zina itu. Oh itu fulan yang suka nipu itu. Jadi ketika orang mendengar namanya langsung, wah jelek sudah. Ini orang penipu, pendusta, pemabok, penjudi. Maka tinggal kita katakan, ya sebagaimana dikatakan orang. Jadi katakan zanim. Terkenal di tengah-tengah orang dengan kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai seperti itu. Maka sebagaimana pada penafsiran kemarin, ketika disampaikan orang yang terbaik di antara kalian adalah, masih ingat? Alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang ketika dilihat, kita melihatnya, memandangnya, itu kita ingat Allah. Lihat fulan jadi ingat masjid. Lihat fulan jadi pengin berangkat taklim. Itu berarti orang yang baik, orang yang baik di sisi Allah. Tapi kalau ada orang yang kalau lihat dia kepenginnya jadi pengin maksiat, ingatnya jadi perkara-perkara maksiat, itu orang yang buruk. Gampang untuk menilai seseorang itu. Orang yang baik bagaimana? Kalau kita lihat dia jadi ingat Allah. Orang yang buruk bagaimana? Kalau dia kita lihat dia penginnya bawaannya maksiat, penginnya malas dari ibadah dan seterusnya. Ya. Wa qala akharun, berkata yang lainnya dalam syairnya, zanimu laisa yu'rafu man abuh baghyul ummi dhu hasabil la'imi. Dan juga orang Arab dulu ketika ya, karena di sisi orang Arab itu nasab itu sangat luar biasa mulia. Satu-satunya bangsa yang menjaga nasabnya dengan mulia itu adalah bangsa Arab. Bangsa yang paling ya istilahnya paling memiliki peradaban. Mohon maaf, kayak saya orang Jawa. Dikatakan nasab, nasabnya apa? Enggak tahu. Mana yang orang Sunda ditanya, nasab antum apa? Enggak tahu juga. Coba kalau orang Arab, nasabnya apa? Pasti disebut. Ya, ini kemuliaan dari sisi nasab. Sehingga kalau ada orang yang enggak punya nasab, tercela dari sisi ini. Nah, syair ini mencela orang yang mohon maaf, yaitu lahir bukan dari hasil nikah. Zanimun laisa yu'rafu man abuh. Zanim adalah orang yang tidak dikenal bapaknya, enggak punya bapak karena nasabnya bukan kepada bapaknya. Ya, anak hasil zina tidak dinisbahkan kepada bapaknya secara nasab. Baghyul ummi, ibunya pezina, zu hazabil laim, orang yang nasabnya sangat hina. Maka gambaran dari makna zanim adalah seperti itu. Ya. Anak hasil zinanya tidak berdosa ya. Yang dosa itu bapak ibunya. Tetapi kenapa seperti itu? Dalam syariat Islam tidak dinisbahkan kepada bapaknya. Ya karena memang dari hasil sesuatu yang tidak syar'i. Ya. Adapun hadis la yadkhulul janna waladuz zina, tidak akan masuk surga anak zina, maksudnya bukan anak hasil zina. Waladuz zina di sini adalah seperti kita gambarkan begini. Orang yang sedang safar secara bahasa Arab disebut apa? Ibnu sabil, anak jalanan. Kan bukan berarti dilahirkan sama jalan raya, kan bukan. Maksudnya Ibnu Sabil adalah orang yang berada di jalan terus mengadakan perjalanan. Akhirnya dia anak jalanan begitu. Bukan, anak jalan maksudnya musafir. Maka waladu zina yang dimaksud ini adalah orang yang kerjaannya zina. Sehingga orang lain pun mengenal dia sebagai pezina. Tidaklah dia dikenal kecuali dengan gelar pezina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga la yadkhulul jannah waladu zina adalah tadi. Yaitu orang yang sudah terkenal tukang zina. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga zanim, ya, kata Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Ammar Ibn Khalid Al-Wasiti qala haddatsana Asbad an Hisham an Ikrimah an Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan zanim ad-da'i al-fahish al-la'im, yaitu orang yang mengajak atau mendorong kepada perbuatan keji dan hina. Melihatnya saja pengin bermaksiat. Dekat dengannya diajak maksiat. Minimalnya dirugi, ditipu sama dia. Maka itu adalah orang yang zanim, orang yang jelek. Ya, orang yang menyeru kepada perbuatan keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membawakan syair zanim tada'ahu ar-rijalu ziyadatan kama zida fi 'iwadil adimil akarim. Akari. Zanim adalah orang yang berada di tengah-tengah orang. Ya, orang jelek yang berada di tengah-tengah orang baik, sebagaimana hitam di tengah-tengah warna putih, kan sangat kelihatan. Ya. Maka sebagaimana borok dalam kulit, ya, di tengah-tengah kulit yang bagus. Ada borok, ada misalkan ini kulit, ya, ada boroknya. Ya. Maka yang lainnya itu kelihatan bagus, dianya akan jeleneh kelihatan jeleknya. Itu zanim. Penggambarannya sangat jelek sekali, kan? Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Wa qala al-Aufi 'an Ibnu Abbas az-zanim ad-da'i. Ya, yang mengajak kepada kejelekan. Yang membuat kalau melihat saja penginnya maksiat. Yuqal, dikatakan az-zanim rajulun kana fi zanamatin yu'rafu biha. Yaitu ya orang yang memiliki tanda jelek yang dikenal dengannya. Yuqalu huwa al-akhnas ibn syuriq al-thaqafi halifu bani zahrah. Ya. Ada yang mengatakan ayat ini mengenai al-akhnas ibn syuriq al-thaqafi, sekutunya bani zahrah. Wa za'ama ulmasun min bani zahrah anna zanim al-aswad ibn abdi yahuth al-zuhri walaysa bih. Adapun beberapa dari kalangan bani zahrah, zanim pada zaman Rasul itu adalah gelar bagi Al-Aswad Ibn Abi Yahuth Az-Zuhri. Tetapi bukan itu. Artinya memang pada zaman Rasul itu ada orang-orang yang dikenal dengan zanim. Orang yang memang dikenal di tengah-tengah itu orang yang jelek, orang yang hina. Ya, seperti borok di tengah-tengah kulit yang halus. Ya. Walaupun kata Ibnu Katsir walaysa bihi, bukan yang dimaksud ayat ini mengenai perorangan, tetapi makna zanim secara umum. Ya, gambarannya seperti titik hitam di tengah kertas putih, ya, atau kambing hitam di tengah kambing putih, atau kambing cacat di tengah kambing sehat, atau tadi borok di tengah kulit yang mulus. Itu adalah zani. Lihatnya sudah enggak enak, dipegang juga enggak enak, baunya juga enggak enak. Itu zani. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah sebuah kata yang maknanya sangat luar biasa, mengandung berbagai macam kejelekan. Ya, maka kita jangan sampai menjadi orang-orang yang bertipu-tipu seperti ini. Dan kalau antum perhatikan, sifat dari awalnya itu dusta. Suka sumpah sana sini. Namimah. Dinasehati enggak mau. Bertindak berlebih-lebihan. Ucapannya kotor. Perangainya itu congkak, kasar, kaku, temperamental, baru disebut itulah zanim. Paham ya? Di ayat ini luar biasa. Penggambaran yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita seperti itu. Wa 'an ibn Abi Najih, 'an Mujahid 'an ibn Abbas, annahu za'ama anna az-zanim al-mulhaq an-nasab. yaitu zanim secara bahasa adalah al-mulhaqun nasab, yang nasabnya ngikut tapi bukan bagian dari dia, yaitu orang yang mengaku nasabnya fulan. Ya, dan ini terlaknat, la'anallahu man nasaba ila ghairi abi. Terlaknat orang yang menisbahkan kepada bukan nasab ayahnya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz lain, laqad kafara, sungguh telah kafir orang yang menisbahkan dirinya bukan kepada ayahnya. Ayahnya namanya Abdullah, tapi dia binnya nyebutnya bin Abdurrahman. Padahal ayahnya bin Abdullah, bukan bin Abdurrahman, tapi dia nyebutnya bin Abdurrahman. Ini mal'un, terlaknat. Laqad kafar, lu kufur. Yaitu kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu penting untuk kita memperhatikan nasab kita ke atas. Untuk apa? Supaya kita bisa bersilaturahim, supaya kita bisa mendoakan mereka semuanya. Kita tahu saudara. Ya, kalau zaman sekarang kan ya kita sendiri orang ajam, sepupu aja kadang enggak kenal. Sepupu. Benar enggak? Sepupu ini. Sepupu kan sangat dekat sekali ini. Anaknya paman. Itu kan seperti ya secara kerabatan sangat dekat sekali. Tetapi enggak kenal, ketemu di jalan enggak tahu. Setelah ketemu sama bapaknya, "Oh, ini anaknya paman ya." Baru tahu. Musibah yang seperti ini. Ya, musibah. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ya. Dari sini membuktikan bahwasanya orang Arab adalah orang yang paling beradab seketika itu. Sehingga Allah ya mengutus rasulnya di tengah-tengah umat yang terbaik di antara yang lainnya. Kalau dikatakan misalkan di tengah orang Arab ada yang mabuk, non-Arab lebih-lebih lagi. Benar enggak? Kalau dikatakan zaman rasul ada ya yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup, di selain Arab lebih parah lagi, dibakar anaknya. Dimasukin di kawah gunung. Dikasih ke singa di hutan. Lebih parah lagi. Jadi Rasul diturunkan untuk seluruh manusia, tetapi dipilihkan di bangsa Arab karena bangsa yang terbaik. Nasabnya paling terbaik terjaga. Dan kemuliaannya orang Arab, orang Quraisy itu, sekufur-kufurnya kufur, Abu Lahab, itu enggak mau berdusta dia. Hina kalau berdusta. Hina. Sampai Abu Sufyan ketika belum masuk Islam ini. Abu Sufyan masuk Islam menjelang Fathul Mekah. Ketika Rasulullah sudah berada dekat Mekah. Diajak sama paman Rasul, Abbas, untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Nah Abu Sufyan ketika... Dan Abu Sufyan ini pimpinan orang kafir ketika itu. Yang menyebabkan perang Badar siapa sih? Abu Sufyan. Yang perang Badar itu sahabatnya menjadi sahabat terbaik, Ashabu Badr. Sahabat terbaik. Dijamin masuk surga. I'malu masyitum, silakan berbuat apapun. Faqad ghafarallahu lakum, Allah ampuni semua dosa kalian. Sampai ketika ada yang terjatuh kemaksiatan besar, diingatkan oleh Allah, dia Ashabul Badr. Jangan dicela. Abu Sufyan yang menyebabkan itu. Tapi setelah masuk Islam kan dia mulia. Ini cerita sebelum masuk Islam. Ketika datang ke Heraklius, ditanya mengenai Nabi Muhammad, mengenai musuh. Kalau kita nih manusia, saya punya musuh misalkan. Bagaimana sih si fulan? Wah fulan habis. Jelek, hina, habis. Tapi Abu Sufyan tidak. Gak berani dia. Jujur, apa adanya. Diceritakanlah tentang Nabi Muhammad. Jujur, sejujur-jujurnya. Jadi walau, karena apa? Pada zaman orang Arab itu, kalau ada orang dusta, wal kadzib min akhlaqi al-'abid. Yang namanya dusta, itu akhlaknya budak rendahan. Sehingga kalau ada orang nasabnya tinggi ketika itu, kemudian dia ketahuan berdusta, sudah, dicapnya, wah kayak budak ini. Hina. Coba bangsa mana, suku mana yang menjunjung tinggi kejujuran seperti ini? Mana? Mana coba? Gak ada kecuali Arab, Quraisy. Kaum Ansar, Aus dan Khazraj ketika diperang raja dari Yaman, siangnya duel, perang, bunuh-bunuhan, tombak-tombakan, bacok-bacokan, malamnya diterima jadi tamu, disuguin daging, masakan, tanpa racun enggak. disuguhi sebagai tamu. Ada yang seperti ini? Ada yang seperti ini? Bangsa mana di dunia ini yang seperti bangsa Aus dan Khazraj? Mana? Gak ada. Itu dalam keadaan belum ada nabi, masa-masa jahiliyah. Sehingga ada sebuah istilah, walaupun bukan hadis ya. Bughdul Arab alamatun nifaq. Ada istilah para ulama. Benci Arab alamat munafik dia. Bagaimana tidak? Nabi kita orang Arab. Kitab ini yang kita baca bahasa Arab. Quran kita berbahasa Arab. Di surga ngomongnya pakai bahasa Arab. Kalau ada yang membenci Arab, munafik, zindiq. Na'udzubillah min dzalik. Zindiq itu munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Enggak usah diragukan lagi. Hati-hati ya. Saya bukan bangsa Arab, tetapi saya cinta Arab melebihi kecintaan saya terhadap suku saya. Kenapa? Arab adalah bangsanya Nabi. Nabi Arabi. Al-Quran Arabi. Ya. Al-Jannah bahasanya bahasa Arab. Ulama-ulama kita banyak kan berbahasa Arab. Gak bisa jadi ulama kalau gak bisa bahasa Arab, wallahi. Ada ulama yang gak bisa bahasa Arab? Ada? Ahlul hadis, ahli fikih. Bisa bahasa Arab? Gak bisa. Lucu gak? Ya lucu, gak mungkin. Gak mungkin seorang disebut alim tanpa dia bisa berbahasa Arab. Demikian ya, ikhwana fillah jazakumullah. Sehingga muliakanlah. Bangsa Arab itu terbaik secara nasabnya, secara akhlaknya. Kalau ada jeleknya, dikatakan dalam kitab sejarah, akhlak bangsa Arab itu ada dua. Tercela seperti mabok, seperti ya dengar apa namanya? Nanggap bidu wanita didengerin. Nah, itu budaya jahiliyah seperti itu. Kemudian apa namanya? Subhanallah, mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Itu akhlak-akhlak tercela. Ya sudah diharamkan dalam Islam. Kemudian ada akhlak-akhlak yang mulia. Jujur, memuliakan tamu, bersilaturrahim. Yang Rasulullah bersabda, "Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kan apa? Akhlak orang Arab sebelum Nabi diutus sudah baik, tinggal disempurnakan. Yang buruk diharamkan, yang baik diajak dan dipertahankan. Bisa dipahami ini? Itulah makna bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paham ini? Nah. Kemudian ikhwan fi din nasakumullah. Adapun penafsiran yang lain dari utul lim ba'da dzalika zanim, kata Sa'id, huwal mulsaq fil qaumi laysa minhum. Yaitu orang yang masuk kepada sebuah kaum tapi bukan bagian darinya. Itu ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku misalkan saya kayak tadi. Saya orang Arab padahal bukan orang Arab. Saya orang Sunda padahal saya bukan orang Sunda. Saya orang Batak padahal bukan orang Batak. Saya orang Jawa. Maka kita enggak boleh ngaku-ngaku begitu. Ya, itu terlaknat seperti itu. Enggak boleh. Kita Jawa sebut Jawa, Sunda sebut Sunda, Bugis sebut Bugis, Papua sebut Papua. Ya, untuk supaya dikenali dan bersyukur kepada Allah bahwasanya kebaikan ayah-ayah kita semuanya ya bisa tersyukuri. Kita mensyukuri kebaikan-kebaikan daripada moyang-moyang kita. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Uqbah bin Khalid an Amir bin Qudamah qala su'ila Ikrimah 'an az-Zanim. Ikrimah ditanya mengenai az-Zanim, yakni huwa waladuz zina. Waladuz zina yaitu anak zina. Ya, kalau yang di sini maksudnya memang anak hasil zina, itu katakan zanim. Jadi memang orang yang berzina itu benar-benar kalau punya anak menzalimi anaknya terus. Karena anaknya itu akan terus mendapatkan cap yang tidak baik. Walaupun tidak berdosa. Tidak berdosa. Enggak. Ya, karena dia tidak berbuat. Qala al-Hakim bin Mu'aban an Ikrimah fi qoulihi ta'ala 'utul lim ba'da dzalika zanim qala Yu'raful mu'minu minal kafir. Min al-kafir masalu syati zanma wa zanma min asyiyah alladhi fi unuqiha hantan mu'allaqatan fi halqiha. Antara mukmin dan kafir itu bisa diketahui, bisa dilihat seperti kambing-kambing yang zanma, yang cacat di tengah kambing-kambing yang sehat. Jadi yang lehernya itu apa namanya, jadi cacatnya, jenisnya itu lehernya itu ngikat ke halaknya, jadi apa ya, nggak punya leher. Yang ahli kambing tahu nggak penyakit kambing, jadi yang jenis lehernya itu melengkung gitu, ininya cacat lah ya, ininya cacat. Ada yang ahli kambing sini? Barangkali bisa menceritakan. Qala Tsauri an Jabir an al-Hasan an Sa'id min Jubair az-Zanim alladhi yu'rafu bi syarr kama yu'rafu syadd bi zanmatiha. Az-Zanim al-Mulsaq. Zanim adalah orang yang dikenal dengan kejelekan, sebagaimana kambing yang cacat tadi di tengah-tengah kambing yang sehat, maka akan kelihatan sekali. Az-Zanim al-Mulsaq, yaitu sesuatu yang bukan bagiannya tapi dimasukkan di tengah-tengahnya. Seperti kertas putih yang sangat banyak tiba-tiba ditaruh kertas hitam di situ. Sangat ketahuan enggak? Oh, itu hitam. Nah, itulah az-zanim. Inilah sangat penting, ikhwanu fillah azakumullah. Orang jelek itu bisa diketahui dari zahirnya, dari ucapannya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ya, yu'arful mujrimuna bi thiyabihim. Orang-orang jahat itu bisa dikenal dengan apa? Dengan pakaiannya mereka. Kok bisa? Ini walaupun bukan jaminan, tapi bisa menjadi ancer-ancer atau ancer-ancer ya. Ciri-ciri. Coba bayangkan kalau antum ya lewat pinggir jalan, tiba-tiba ada orang pakaiannya di luar kebiasaan orang manusia. Sobek-sobek, bau, rambutnya berdiri, tatonya macam-macam, banyak piul. Kira-kira kita akan nyebutnya dia orang soleh enggak? Masya Allah orang soleh, wali ini, wali Allah. Kira-kira akal ini masuk enggak? Masuk enggak ini akal? Saya ulangi, enggak ada yang jawab sih. Enggak masuk kan? Enggak masuk akal. Orang soleh ya, yang penampilannya menutup aurat, ya pakai sarung, pakai koko, pakai gamis, pakai jubah peci. Kan begitu kan? Secara zahir. Kalau secara batin itu beda urusan. Tetapi ciri zahirnya kita bisa lihat. Pakaiannya menutup aurat. Wangi. Karena sunnah pakai pewangian. Tapi kalau tadi pinggir jalan, sudah pakaiannya sobek-sobek. Ya, pahanya kelihatan. Rambutnya bisa 20 cm sendiri. Piulnya bisa segini. Tatonya sampai ke muka-muka. Enggak mungkin kita akan sebut dia sebagai orang soleh, apalagi wali Allah, kan nggak mungkin. Ya. Akal sudah apa? Sudah nolak. Nah itulah yang namanya kita mengenali orang itu bisa dengan pakaiannya, dengan zahirnya. Tapi baru batas zahir. Ketika kita tahu zahir, maka tidak bisa menjamin keseluruhan. Tetapi apa yang baik di dalam hati akan keluar baik. Dan apa yang jelek di dalam hati, walaupun dibungkus dengan kebaikan apapun, tetap akan kelihatan juga. Allah berfirman mengenai orang munafik. Orang munafik kan orang kafir yang malesu jadi apa? Jadi orang mukmin. Sampai Rasulullah pernah percaya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang munafik. Menjadi tangan kanan beliau sebagai orang yang mengumumkan ketika Rasulullah mau berkhutbah. Pernah jadi asistennya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul munafikin. Ya. Allah ceritakan mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh kamu akan tahu kemunafikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul dan sejenisnya. Dari mana? Fi lahnil qaul. Kepleset ini lisannya. Kepleset apa? Seharusnya memuji orang yang beriman, menghina orang yang beriman. Ketika mau perang Uhud, dia, "Ayo, ngapain ikut Nabi? Ayo di rumah saja." Padahal Rasulullah apa? Menyuruh untuk segera berangkat berjihad. Ayo, enggak usah, ngapain? Capek-capek, panas-panas, sudah di rumah saja sama keluarga. Nah, dari situ ketahuan mulai awalnya. Setelah itu anaknya sendiri yang bernama Abdullah juga, jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, ini sahabat mulia. Cerita juga sama Rasul tentang ayahnya juga, ya memang begitu. Baru ketahuan kan? Nah, oleh karena itu orang munafik itu akan kelihatan dari mana? Dari lisannya. Zahirnya bagus, soleh, tetapi rupanya malah Islamnya yang dihina, yang dibela orang-orang kafirnya, orang maksiatnya. Nah, inilah ikhwan fillah rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Ya, kemarin ada yang tanya masalah ya masalah orang baik bisa dikenal dari pakaiannya. Nah, jawabannya kurang lebih demikian. Fadl قال الإمام ابن كثير رحمه الله وروى أيضا من طريق داود ابن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس dan diriwayatkan pula dari jalan periwayatan Daud bin Abi Hind dari Ikrimah dari Ibn Abbas annahu qala fi zanim, bahwasanya beliau mengatakan mengenai zanim, yaitu na'tun falam yu'raf hatta qila zanim, yaitu sebuah sifat pensifatan, orang tidak akan sadar sampai benar-benar dia memang digelari di tengah kaumnya sebagai zanim. Qal, beliau mengatakan kanat lahu zanamah fi unuqihi yu'rafu biha, yaitu dia memiliki zanamah fi unuqih, kecacatan di lehernya yang dikenal dengannya, atau kalau di kambing itu jadi kalau kambing dipotong telinganya kemudian dibiarin kawil-kawil atau kawil-kawil ya, jadi cacat di mana, di telinganya, gantung-gantung gitu. Ini kan akan kelihatan mana yang, karena yang namanya kambing akan sangat kelihatan mana telinganya. Kemudian ini apa, ini bahasa Indonesianya kawil-kawil tuh. Apa nih? Gantung-gantung lah seperti itu. Maka dengan itu dia akan dianggap cacat, ya. Wa qala akharun kana da'iyan, yaitu ya menyuruh kepada kejelekan. Qala Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Idris an Abi an ashabi tafsir, dan sebagian ahli tafsir qalu, mereka mengatakan huwa alladhi takunu lahu zanmatu syat, yaitu orang yang memiliki ciri seperti ciri mana, ciri telinganya kambing. Mohon maaf ya, tadi makanya ana contohkan ya orang pinggir jalan kemudian telinganya kiwil-kiwil segini, itulah yang disebut sebagai apa, zanim. Jadi itu orang yang zanim, orang yang hina, orang yang jelek, orang yang di telinganya itu seperti itu. Paham gak? Jelek sekali. Itulah yang tadi disebut oleh Ibnu Katsir, siapa namanya tadi? Al-Akhnas Ibnu Syuraiq dan Al-Aswad Ibnu Abi Yahud. Ya, dua kasar, rakus, temperamental. Nah, di telinganya dipasang apa ini? Anting, antingnya sebesar sebesar bola pingpong misalkan. Ya itu, yang seperti itu. Yang dianggap hina secara bahasa juga. Qala al-dhahaka kanat lahu zanamah fi asli udunihi, yaitu orang yang memiliki gantung-gantung, apa yang namanya, karena agak susah mengibarahkan ini, giwang apa betul, anting ya, anting tapi yang gede itu, kalau orang mereka nyebut apa sih, yang telinganya itu ini ditebles kemudian dimasukin lubang sampai gede sekali itu, apa namanya itu, aku nggak tahu aja, itu bahasa-bahasa anak-anak jalanan biasanya itu ada tuh. Jadi ini segini, nah segini, jadi telinganya dilobangin dimasukin segini sampai punya lobang atau punya bandul kiwang anting segini, Bayangin. Lihatlah, insya Allah pernah lihat kan. Nah itu zanim secara bahasa. Ya, zanim secara bahasa. Jadi jelek sekali ya, laki-laki yang pakai anting seperti itu jelek sekali, itu hina. Ya. Yuqal dikatakan al-la'im al-mulsaq fi nasab. Demikian pula zanim itu orang yang hina yang mengaku-ngaku masuk kepada nasab tertentu. Yang ngaku nasabnya Rasul, ya, ngaku nasabnya ini dan itu padahal dia bukan yang memiliki nasab Nabi, maka itu hina. Wa qala Abu Ishaq an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas al-wal murib alladhi yu'rafu bisyar. Yaitu orang yang memang dikenal dengan kejelekan. Di zanim. Wa qala Mujahid, dan Mujahid mengatakan az-zanim yu'rafu bihadzal wasfi kama tu'rafu syad. Yaitu dikenali orang tersebut dengan sifat-sifat tadi sebagaimana dikenali syad, kambing. Kambing itu kan telinganya goyang-goyang-goyang. Nah, tapi yang zanim itu yang telinganya potong kemudian gantung-gantung. Ketika dia berjalan, maka ininya akan berjalan. Maka gambarannya seperti tadi, orang yang memiliki anting dilobangi telinganya sampai memiliki lubang segini, dipasangi bandul seperti itu. Itu zanim, orang yang hina. Dan kata Abu Rizin rahimahullah, az-zanim alamatul kufur. Dan ciri-ciri tadi itu ciri kekufuran pada seorang hamba. Ini yang lebih bahaya lagi. Jadi pasang-pasang kayak gitu ciri kekufuran. Ya. Ini mengatakan Abu Rizin, ulama dari kalangan salaf, ulama tabi'in. Jadi memang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Kadang mereka tidak tahu perbuatan-perbuatan tersebut justru itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, latattabi'anna sunana man kana qablakum haddal quddah bil quddah. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, syibran bi syibrin. Selangkah demi selangkah. Hatta law dakhalu ala jubri dhabbi la dakhaltum, sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, kadal, ke mulut dhab, kalian pun akan ikut-ikutan masuk. Ya. Sampai mereka tadi yang melobangi telinganya kemudian dipasangi bandul seperti ini. Rupanya ada yang KTP-nya muslim ikut-ikutan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan memang sudah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ikrimah az-zanim alladhi yu'rafu bil lawm kama tu'rafu syatu bizanmatiha. Maka zanim adalah orang yang dikenal hina sebagaimana kambing yang cacat itu akan kelihatan tidak dipilih di tengah kambing-kambing yang bagus. Wal aqwal fi hadza katsiratun. Ya. Dan penafsiran dalam masalah ini sangat banyak. Wa tarji'u ila ma qulna, dan kembali kepada apa yang kami katakan, wa huwa an-zanim wal masyhuru bisyarr. Intinya adalah az-zanim orang yang terkenal dengan kejelekan. Alladhi yu'rafu bihi min bainin nas. Yang dikenal di antara manusia. Ghaliban ma yakunu da'iyan, di mana kebanyakan yang dianggap hina di tengah masyarakat adalah waladu zina, anak zina. Ya. Maka dikatakan zanim. Fa innahu fil ghalib yatasallat asyaitan alaihi ma la yatasallat ala ghairihi. Karena anak zina bisa dua makna, anak zina, anak hasil zina atau anak atau orang yang senang berzina. Itu syaitan akan begitu mudah masuk kepadanya dibandingkan pada yang lainnya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana sebagaimana datang dalam hadis, la yadkhulul jannah waladu zina, tidak akan masuk surga anak zina. Wa fil hadisil akhar, pada hadis yang lain, waladu zina syarru thalathah idza amila bi amali abawayh. Anak zina itu adalah sejelek-jeleknya yang ketiga apabila dia menuruni perbuatan kedua orang tuanya. Perlu Anda terangkan di sini, ulama memahami hadis ini ada beberapa. Yang pertama, maksud daripada waladu zina adalah orang yang gemar berzina. Dan bisa juga yang dimaksud adalah hasil anak hasil zina apabila menuruni perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, ini mohon maaf ya, tidak semuanya, tetapi ada ucapan Imam Syafi'i, az-zina turats, perzinaan itu terwariskan. Ini perkataan ulama ya, bukan hadis. Perzinaan itu terwariskan. Maksudnya bagaimana? Naam. Sebagaimana seorang ayah mewariskan kepada anak, baik fisiknya ataupun perilakunya. Kadang kita gak sadar, kita misalkan garu-garu kepala. Oh, niru bapak nih. Paham ya? Nah, tinggal anak tersebut mau mengendalikan diri atau tidak. Kalau dia kendalikan diri, dia tahu bahwasannya orang tuanya salah dan dia ingin memperbaiki diri dan selamat, maka dia selamat. Tetapi kalau dia mengikuti jejak orang tuanya, maka syarrus salasah, lebih jelek dari kedua orang tuanya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ini? Nah, inilah yang namanya az-zina yatawaras. Zina itu akan mewarisi. Kalau diperhatikan, mohon maaf ya. Tidak mengeneralisir, tidak semuanya, tetapi faktor kuatnya ada. Mohon maaf. Contoh misalkan, seorang pelacur. Dia menjadi seorang pelacur karena apa? Karena apa salah satunya? Dilahirkan oleh ibu pelacur. Mohon maaf ya. Kenapa dia jadi pelacur? Rupanya ibunya lagi pelacur lagi. Hakata ya. Paham ya yang kita terangkan ini? Nah, demikian keadaannya. Tidak menutup kemungkinan orang yang ya seperti itu kemudian bertobat, tidak menutup kemungkinan, bisa saja. Sebagaimana kisah wanita baghiyah pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Bisa saja. Tetapi yang perlu kita ingatkan, ikhwana fillah nasakumullah, dari pembahasan ini sangat penting untuk kita menjaga. Ya, kadang ada betulnya juga apa bibit bebet bobot. Ada benernya. Walaupun tidak semutlak itu. Artinya begini, kalau dia dari keluarga yang terkenal ibunya, mohon maaf, terkenal zanamah. Bapaknya terkenal begitu. Anaknya patut kita curigai. Patut curiga enggak? Patut curiga. Kenapa curiga? Bapak ibunya demikian. Walaupun kita tidak bisa menjamin dia sejelek bapak ibunya. Bisa jadi malah baik, bisa. Tetapi kecurigaan akan muncul, itu manusiawi atau tidak? Manusiawi. Sebagaimana kita akan berburuk sangka ketika orang berada di tempat maksiat. Antum duduk di warung yang dikenal jual khomer. Kita yang lihat kira-kira suuzon enggak? Suuzon enggak? Apalagi ada gambar bintangnya di itunya ya, di apa namanya? Spanduknya. Kira-kira kita husnuzon apa suuzon? Husnuzon. Hebat sekali husnuzon. Husnuzon bukan pada tempatnya. Husnuzon itu kalau orang di masjid baca Quran, Masya Allah, husnuzon. Semoga ikhlas dapat pahala. Gitu. Tapi kalau ada orang di tempat yang terkenal dengan isinya khomer, suudzon kita. Ya, ini kita nasihati, jangan ke situ-situ. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dan riwayat Bukhari, la'anallah man jalasa 'ala ma'idatin fihi khomer. Allah melaknat seseorang yang duduk di hadapan sebuah meja yang ada khomernya. Itu dilaknat. Enggak, saya cuma nemeni. Dilaknat, nemeni aja. Enggak, daripada mereka mabuk-mabukan, akhirnya saya dakwah di bar misalkan. Supaya berhenti satu jam lah. Antum masuk situ, itu sudah mal'un, terlaknat itu. Enggak bisa dakwah di tempat seperti itu, enggak bisa. Mau mensucikan, mohon maaf, septic tank dengan segayung air. Bukan septic tanknya jadi suci, air sucinya jadi najis. Bukan tempatnya. Silakan mau dakwahi orang yang bersalah, silakan. Tetapi lihat tempatnya. Dakwah di bar gak mungkin. Tapi mereka jadi taubat. Iya, tetapi Anda akan dikenang dengan satu perbuatan. Membuat kebiasaan yang jelek. Mana? Dakwah di bar. Nanti akhirnya, oh itu juga bisa dakwah di bar. Dakwah di bar. Padahal bar itu apa? Di dalamnya isinya apa? Khamer. Kita duduk di situ, masuk di ruangan itu mal'un, terlaknat. Tapi kan saya ingin mengingkari. Nyatanya yang masuk di situ enggak bisa ngingkari. Kalau ngingkari diusir sama sekuritinya. Pengumuman-pengumuman, jangan minum khamer, itu haram, masuk neraka. Ada yang dakwahnya begitu. Rupanya ketika anak lihat orang yang dakwah di mana? Di bar, kan ada videonya itu ya. Cuma suruh solawatan aja. Salatullah, salamullah. Setelah itu 15 menit pergi sudah. Wallah kalau antum niatnya mengingkari, jelaskan di situ. Berhenti semuanya. Ini terlaknat, khamer haram. Diusir apa digebukin? Diusir dan digebukin. Kenapa bisa di situ? Karena mayusi. Enggak tegas. Nah, ini enggak boleh seperti itu ya. Dakwah itu seperti tadi. Kita mau mensucikan najis, lihat najisnya seberapa banyak. Ya. Kalau najisnya seukuran kotoran cicak, air segini bisa tinggal siram selesai. Air kencing disiram satu ember selesai. Nah, ini satu septic tank mau disiram pakai air segini, satu gelas. Maka airnya yang ternajisi, bukan septic tanknya yang tersucikan. Bisa paham ini ya? Ya, demikian. Demikian, ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita meminta kepada Allah untuk ya supaya diberi husnul khatimah, istiqamah dan jannah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.